نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبدأ عزيزكم الله كتاب رسكان قنبالي membahasan kitab usul fi tafsir. Kita masih pada pembahasan asbabun nuzul. Asbabun nuzul terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah sirotnya. Ya. Tentang masalah sirotnya. Sirat-sirat asbabun nuzul. Ada yang sharihah, ada yang muhtamalah. Sekarang kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah yang menjelaskan tentang faedah mengetahui asbabun nuzul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Di sini beliau menyebutkan ada empat faedah. Menyebutkan ada empat faedah tentang asbabun nuzul. Beliau mengatakan ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jidda. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting sekali. Li'annaha tu'addi ila fawa'idah katsirah. Sebab asbabun nuzul itu memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Minha di antaranya. Satu. Bayanun anna al-Qur'ana nazala min Allah. Penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Tapi ya, ada asbab nuzulnya, sebab turunnya, menunjukkan Al-Qur'an itu bukan buatan rasul, bukan buatan tukang syair, bukan buatan tukang sihir, tapi betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yus'alu an syai. Beliau ditanya tentang sesuatu. Fa yatawaqqaf 'anil jawabi ahyanan. Dan terkadang beliau tawakuf, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ditanya, tidak jawab. Hatta yanzila alaihi alwahyu, hingga turun wahyu kepada beliau. Itu bukti apa? Bukti Quran itu bukan Rasul yang membuat. Kalau seandainya Rasul yang membuat, ya jangan tawakuf. Ditanya, langsung bikin ayatnya selesai. Nah gitu ya. Sampai jika yang berdiam dan menjawab sampai turun wahyu, itu menunjukkan Al-Quran itu datangnya dan turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau keadaan yang kedua, yakhfa 'alaihi al-amrul waqi'. tersamarkan atas Rasul perkara-perkara yang terjadi ketika itu. Fayanzil wahyu mubayyinan lah, maka wahyu turun menerangkan kepada beliau tentang kejadian tadi. Ini dua keadaan. Ditanya, nggak jawab. Apa yang kedua, ada kejadian, beliau nggak tahu. Maka turun wahyu untuk menjawab pertanyaan untuk kita yang pertama. Ada turun wahyu menjelaskan tentang kejadian tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, ini semuanya hanya menerangkan kepada kita asbab nuzul di antara fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran itu kalamullah, turunnya datang dari Allah, bukan buatan makhluk, bukan kalam Rasul, bukan pula kalam syair atau kalam syair atau semisal. Contoh yang pertama, misal awal, contoh pertama, beliau ditanya, enggak jawab. Yaitu qauluhu ta'ala di Al-Isra ayat yang ke-85. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang ruh. Kul, katakanlah. Yang mengatakan kul siapa? Allah. Kul, katakanlah ya Muhammad SAW. Siapa? Kul ruhu min amri Rabbi. Wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila. Katakan ruh itu termasuk urusan Rabbku. Aku tidak tahu. Dan engkau tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Disebutkan dalam riwayat fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba anna rajulan min al-yahudi qala, ada seorang laki-laki dari Yahudi bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ini kunyahnya Rasul Abul Qasim, marro, apa roh itu? Masa kata Rasul diam. Wafilah din, dalam lafaz yang lain, fa'am saka. Beliau menahan diri. Tidak menjawab. Fa'am yarudda alaihim syai'a. Beliau tidak menjawab sedikit pun kepada mereka. Fa'alimtu annahu yuha ilaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka saya pun tahu beliau dikasih wahyu. Fa'umtu maqami. Saya pun berdiri di tempat. Tidak pergi. Karena saya ngeri pada turun wahyu ini. Falamma nazara al-wahyu, maka tatkala turun wahyu, qala, belum membacakan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, rawahu al-Bukhari wa Muslim, tafakun ahli. Ini contohnya. Rasul ditanya dan berdiam. Ini bukti, sekali lagi bukti yang menunjukkan Al-Quran dari Allah, bukan dari Rasul. Al-Quran kalamullah, bukan kalam Rasul. Wa misalul tsani, contoh yang kedua, terjadi sesuatu, beliau tidak tahu. Turun wahyu yang menjelaskan. Qauluhu ta'ala ya'luna fiqun ayat yang ke-8. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yaquluna irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu minha al-adhal. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami nanti pulang ke kota Madinah, maka sungguh orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang rendah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, fi sahih al-Bukhari, anna Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalik. Zaid bin Arqam itu mendengar langsung Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin, mengucapkan kata-kata itu. La irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zz min al-adab. Kalau kita pulang ke Madinah, orang mulia akan mengusir yang rendah. Yang mulia dirinya, yang rendah Rasul katanya. Dikatakan gini, yuridu annahu al-a'zz, yang dia mengumumkan dengan a'zz orang yang mulia dirinya. Wa Rasulullah SAW wa ashabu al-adhal, sementara yang rendah ialah Rasul dan para sahabatnya. Fa akhbar Zaidun ammahu bidzalik, maka Zaid bin Arqam pun memberitakan pamannya tentang ucapan Abdullah bin Ubay tadi. Fa akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu pamannya Zaid memberitakannya kepada Rasul. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a. Nabi pun memanggil Zaid dan memberitakan kepada Rasul apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar Zaid? Dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya mendengar Abdullah bin Ubay mengatakan demikian." Summa arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Kemudian beliau mengutus utusan untuk memanggil Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Fa'alafu, ternyata mereka bersumpah, ma'alu, mereka tidak mengucapkan kata-kata. Enggak, wallahi kami tidak mengatakan demikian. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenarkan mereka karena sumpah. Akhirnya apa? Fa'anzarallahu tasdiqa Zaidin fi hadhihi al-ayah, Allah menurunkan ayat yang membenarkan ucapan Zaid bin Arqam dalam ayat ini. Fastabana al-amru li Rasulillah. Maka jelaslah kasus tadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Turun ayat menjelaskan kasus itu yang betul adalah Zaid bin Arqam bukan Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafikin. Ini dua bukti untuk menjelaskan di antara faedah mengetahui asbab nuzul ialah mengetahui Al-Qur'an datang dari Allah, bukan dari Rasul. Paham ya? Atau apa? Kalau Rasul yang bikin ya, kalau saya capek-capek yang bikin ayatnya yang betul Zaid bin Arqam selesai. Ya, paham ya? Atau apa? Faedah yang kedua, kita besar, terangisik, selama lagi dan insya Allah. Faedah yang kedua ialah bayanu inayatillahi ta'ala di rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bayan menjelaskan perhatian Allah kepada rasulnya. Bidifidifai anhu, dalam bentuk pembelaan Allah kepada rasulnya. Ini misalnya sebuah kasus. Memang ketika beliau ditekan oleh kaum kufar, oleh kaum musyrikin, turun ayat yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya zalik contohnya. Qauluhu ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan Quran kepada Muhammad ini langsung saja, gelondongan saja. Ada yang ngomong seperti itu. Kok satu ayat, dua ayat, beberapa ayat, satu surat, kok gak langsung saja? Nah, turun ayat yang menerangkan masalah ini. Kadzalik, demikianlah kami turunkan Quran secara berangsur-angsur. Lenotat kita diisuatet untuk meneguhkan hatimu ya Rasul. Warotanahu tertila dan kami bacakan Quran secara tertil. Karena ada isu-isu miring, ada omongan-omongan yang gak enak, turun ayat yang membela Rasul. Kita nerbaca asal muncul. Contoh yang lain. Wakadzalika ayatul efek. Begitu pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang kasus efek. فَإِنَّهَا سِفَاعٌ عَنْ فِرَاشِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ. Sebab ayat-ayat itu merupakan pembelaan untuk tempat tidurnya Rasul SAW. Yani pembelaan untuk para ummahatul mu'minin. وَتَرْهِيرًا لَهُ وَعَمَّا تَنَّتَهُ فِي الْأَفَاكُونَ. Dan mensucikan kehormatan Rasul yang dikotori oleh para pendusta, para afakun. Anda tahu yang namanya ayat ini? Ayat yang menerangkan tentang kisahul efek, tuduhan kaum munafikin tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuduh beliau berbuat mesum dengan sebagian sahabat. Barakallahu turun ayat, sekian banyak ayat di An-Nur yang dibaca sampai hari kiamat menerangkan tentang dustanya kaum munafikin. Itu pembelaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kisah termasuk yang bikin pecahnya kaum muslimin. Sebab wahyu tertunda lebih dulu, hampir satu bulan penuh tertunda wahyu itu. isu sudah pernah kemarin, sudah banyak korban, sudah banyak fitnah ini. Turun ayat yang menjelaskan tentang kesucian Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha dan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Itu di antara faedah asbabun nuzul. Faedah yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala fi ibadih. Penjelasan tentang perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Fi tafriji kurbatihim, untuk melapangkan kesusahan mereka. Wa izharati ghumumihim, dan menghilangkan gundah gulana mereka. Yani mukminin ketika sudah mengalami kondisi yang tegang, yang sempit, yang sumpah, gundah gulana dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih kemudahan oleh Allah dengan turunnya ayat. Saya bacakan contohnya Syekh Al-Mu'allif. Contoh yang paling pas untuk poin ketiga ini ialah kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rafi, Hilal bin Umayyah. Disingkat Makkah, Mim, Kaf, Ha, Mim, Murrah bin Rafi, Kaf, Ka'ab bin Malik, Ha, Hilal bin Umayyah. Tiga orang. Tahu kisah ini? Tahu kisah ini? Yang kemudian diboikot sama Rasul selama 50 hari 50 malam. Tahu kisah ini? Tahu ya? Sekilas pernah dengar ya. Itu kan tiga orang sahabat ini kan betul-betul sempit jadinya. Bayangkan sak Madinah memboikot. Tidak dikasih salam, salam gak dijawab, tidak duduk sama mereka dan segala macam. Sampai sebelum turun ayat, diperintahkan istrinya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Itu sudah betul-betul sempit dalam mereka. Sampai warga ketika tidak lagi ke masjid. Saking sempitnya itu. Turun ayat, dalam Al-Quran Al-Karim di At-Taubah yang menjelaskan bahwasanya mereka bukan termasuk munafik. Allah Taala telah menerima taubatnya. Itu luar biasa, itu betul-betul kebahagiaan yang sangat luar biasa dirasakan tiga orang sahabat ini. Ka'ab bin Malik saking bahagianya dikasih tahu oleh salah seorang sahabat tentang taubat ini, langsung bersyukur. Subuh, ketika beliau setelah subuh di atlopengnya itu, Rasul membacakan ayat tentang tohat mereka, satu orang sahabat, namanya lari, korbannya Ka'ab bin Malik, sambil berteriak, ya Ka'ab bin Malik, Al-Bashir, gitu. Suaranya nyampe, orangnya belum nyampe. Nah gitu ya, kayak gitu bahasanya. Suaranya sudah menggaung sana kemari, silakan orangnya. Begitu mendengar begitu, langsung bersyukur Ka'ab bin Malik. Saking gembiranya, datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, hartaku yang ini, infak kita dinilah. Barakallah. Ini diantara faedah asbabun nuzul. Betul-betul Allah Taala memperhatikan hamba-hamba yang mukmin, kondisi yang sempit, yang tegang, yang sumpah, dan segala macamnya itu dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan turunnya ayat ketiga itu. Contoh yang lain yang dibawakan sama al-mu'allif di sini. Misalu zalik, contohnya ayat tayammum, ayat tayammum. Fakir sahih al-Bukhari. Disebutkan dalam sahih Bukhari. Annahu ba'a iqtun li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan bahwasanya kalungnya Aisyah itu hilang. Dia dalam safar ini. Wahia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'di asari. Ketika Tuhan Aisyah bersama dengan Nabi pada sebagian safarnya. Safar bareng dengan Rasul, singgah di suatu tempat. Begitu mau di suatu tempat, hilang kalungnya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam liqawadhi. Maka Rasul pun diam di tempat itu untuk mencarinya. Mencari kalung tadi yang hilang. Wa qama an-nasu, orang-orang juga demikian diam di situ untuk menjadi calon nabi. Ala ghairi ma'in, dalam keadaan tidak ada air. Fasyakau dhalika ila Abi Bakr, maka mereka pun mengeluhkan hari itu kepada Abu Bakar Siddiq, bapaknya Aisyah. Nah, Abu Bakar, kamu tahan kami di sini dalam keadaan semua orang tidak ada air dan segala macamnya. Di sana dalam riwayat Abu Bakar Siddiq langsung menuju kepada Aisyah ketika itu Aisyah sedang memangku Rasul. Rasul itu di pangkuannya Aisyah, langsung ditusuk itu rusuknya Aisyah dengan Abu Bakar Siddiq. Maksudnya marah gitu. Kamu menahan orang-orang banyak di sini, enggak ada air, enggak ada apa. Karena mau itu. Katanya Aisyah, demi Allah, kalau bukan Rasul di pangkuan aku, saya sudah segera ini. Kenapa Rasul di pangkuan aku, saya tidak tergemas gitu. Berbeda ya. Masya Allah. Nah, saja kalau disebutkan banyak riwayatnya, wabihi, dan disebutkan dalam riwayat tersebut, fa'anzalallahu ayatat tayammum, maka Allah pun menurunkan ayat tentang tayammum, fa'tayammamu, mereka pun akhirnya tayammum. Tidak ada ayat tayammum. Itu kan kemudahannya. Termasuk kondisi sering pun kalang kabut, ya ampun, sholat, tidak ada air, tidak ada apa-apa, kita ampun, ya ampun. Sampai mengeluhkan kepada-kepada masjid, turun ayat yang memberikan kemudahan kepada mereka tentang ayat tayamum yang syariat tayamum ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Faqala Usaid bin Hubair, maka berkatalah Usaid bin Hubair, dia mengatakan, ma hiya fi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan kalian yang kali pertama, wahai keluarga yang berkata. Artinya kamu itu keluarga yang barakah. Enggak cuma ini toh, banyak berkah-berkah yang lainnya ini. Berkah turun kepada kaum muslimin dengan sebab, dengan perantaraan keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba, wal hadits fil Bukhari mutawwala. Ini hadis disebutkan panjang lebar dalam Sahih Bukhari. Contoh yang lain, contoh yang ketiga. Ialah tentang asbabun nuzul ayatul li'an. Ayat li'an. Tahu langsung Al-Quran ya. Juga di An-Nur. Tentang masalah suami istri yang saling melaknat. Itu kisahnya pada Hilal bin Umayyah. Ada lagi yang mengatakan kisahnya pada Uwaimir al-Ajlani. Kisahnya, ada seorang laki-laki ini beliau ini, menyaksikan dengan kedua mata kepala sendiri istrinya mesum dengan laki-laki lain. Gelisah dia. Kalau dilaporkan tidak ada empat saksi, kena hukum cambuk. Nah gitu ya. Tahunya kan harus empat saksi. Dilaporkan, tidak mungkin terima, tidak ada saksi. Mau dilaporkan, dia malah yang kena cambuk. Tidak dilaporkan, kerennya ini dapat di depan mata sendiri. Gitu lah. Di depan mata sendiri. Ya, kalau anak diselingkuhi lah kamu ya. Kalau tidak diselingkuhi, tidak kamu ya. Kalau kamu juga. Kalau itu maklum, ya, kalau diselingkuh poligami. Kalau ada orang diselingkuhi, poliandri tidak boleh, Pak. Poliandri tidak boleh, kan? Poligami boleh. Nah, sehingga dia betul-betul, wah, keras itu. Ya, kalau mau dilaporkan kepada Rasul, tidak punya saksi. Kena cabut sendiri. Sok banget ini. Kalau kemudian tidak dilaporkan, dianya seperti itu kondisinya. Nah, assalamualaikum. Maka disampaikan dengan bahasa isyarat oleh sahabat tadi itu. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada orang yang menyaksikan istrinya bersama dengan laki-laki yang lain, dia mau menyampaikan, mau melaporkan, nanti kena getahnya sendiri. Dia mau melaporkan, sumpah hatinya. Nah, maka turun ayat. Ayat tentang ayatul li'an tadi. Dipanggil itu istrinya. Yang pertama saya ngaku. Tidak mau ngaku. Hanya sudah maju untuk li'an. Li'an, jadi saling melaknat. Yang laki-laki, apa namanya, bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tamam? kemudian apa namanya bersumpah kalau sampai dianya yang dusta akan dilaknat. Nah, ini yang perempuan. Rasul mengatakan, dia mati. Nekat perempuan tadi itu. Juga sumpah kalau seandainya dia jujur, saya kena laknat. Langsung difasir. Begitu li'an, langsung difasir. Dibubarkan pernikahannya. Sudah, pokoknya negeri suami itu. Maka Rasul mengatakan, ini nanti bayinya lahir dalam keadaan begini, begini, begini. Ditunggu lahir pasti serikat dengan semua rasul. Ya ini tidak mirip bapaknya. Tapi mirip dengan laki-laki yang bersama dengan perempuan tadi. Allah SWT. Artinya ayat di'an itu turun. Itu menenangkan hati sahabat tadi. Gelisah dia. Mau melaporkan udah kena campur. Tidak melaporkan gelisah. Betul ayat di'an plong dia. Plong. Pasukan. Sehingga ada keputusan. Itu di antara faedah asbabun nuzul. Faedah yang keempat. Yang ditemukan sama malif. Fahmul ayati alal wajhi sahih. Memahami ayat dengan benar. Dan ini yang paling penting untuk zaman sekarang ini. Faedah yang terus berlangsung sampai hari kiamat nanti. Di antara setel asbabun nuzul. Bisa memahami ayat dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh banyak para ulama tentang masalah ini. Mereka mengatakan mengetahui asbabun nuzul itu cara yang paling tepat untuk memahami ayat, tafsir ayat dengan sebenar-benarnya. Contohnya sekarang. Misalu zalika qawluhu ta'ala. Contohnya ialah qawluhu ta'ala. Al-Baqarah ayat yang ke-158. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima." Jadi ketika membahas kata fala junaha 'alaihi, artinya sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitul Haram atau dia umrah, fala junaha 'alaihi ayyatawwima. Maka tidak ada dosa atas dia untuk tawaf di Safa dan Marwah. Yani ay yas'a bainahuma, sa'i Safa dan Marwah. Yang dibahas fala junaha 'alaihi, tidak ada dosa. Dalam ilmu bahasa Arab yang namanya kata-kata la junaha alaihi, tidak ada dosa, itu mengandung makna mubah. Boleh, halal, tidak dosa. Padahal yang kita tahu yang namanya sa'i, safa dan marwah, itu bukan mubah. Bukan mubah, termasuk rukun umrah dan rukun haji. Tapi ayat ini menggunakan kalimat la junaha alaihi, tidak ada dosa alias mubah. Kalau semata-mata menggunakan zahir ayat ini, kita mengatakan yang namanya tawaf sa'i itu mubah. Itu haji mubah. Kalau sama, enggak usah tawaf, enggak usah sa'i. Yang penting tekan kono, beres, tahalil. Gitu lah ya. Rusak urusannya. Tahu dari mana itu perkara-perkara mubah dari asbabun nuzul. Cuma ada yang selain. Fa'inna zahira qawlihi, sebab zahir ayat Allah fala junaha alaihi, tidak ada dosa atas dia, anna rayata amri sa'i bainahuma, maksudnya hukum sa'i antara Safa dan Marwah itu ujung-ujungnya ayyakuna min qismi mubah, termasuk bagian mubah saja. Namun dengan asbabun nuzul jelas. Disebutkan wafi sahih Bukhari. Disebutkan dalam sahih Bukhari. An Asim bin Sulaiman. Dari Asim bin Sulaiman. Qal, dia berkata. Sa'altu Anas ibn Malik. Radhiyallahu anhu. An Safa wal Marwah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Tentang Safa dan Marwah. Bagaimana hukum sa'i antara keduanya. Qala, katanya Anas. Kunna nara. Dulu. Kami berpandangan annahuma min amri jahiliyah. Fa'isofa marwah itu termasuk urusan jahiliyah. Dulu kan berpandangan itu urusan jahiliyah. Falamma kana al-islam, maka tatkala Islam datang, amsakna anhuma, kami pun menahan diri dari sa'i safa marwah. Kami enggak mau sa'i, kenapa? Khawatir mati urusan jahiliyah. Gitulah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, inna safa wal marwata min sya'ir, sampai kata-kata fala junaha alaihi ayat safa ayat tawah bihima. Gak apa-apa, artinya bukan termasuk urusan jahiliyah. Gak ada masalah. Betul. Dia mengatakan sini, wa bihada urifa, dengan safat nuzul ini diketahui, anna nafiyal junah, bahwasanya meniadakan dosa dalam ayat ini, laisal muradu bihi bayana asri hukmis sa'i, yang dimaksudkan bukan menjelaskan hukum asal sa'i, bukan. Wa innamal murad, tapi yang diinginkan adalah nafiyu taharrujihim, meniadakan rasa berdosa mereka. Diimsakihim anhu, dengan mereka menahan diri dari sa'i tadi, haitsu kanu yaraun, di mana mereka dahulu berpandangan annahuma min amri jahiliyah, itu termasuk jahiliyah. Ini kata beliau, dengan kata-kata dengan asbab nuzul ini jelas maknanya ayat yang dimaukan dengan la junaha alaihima, la junaha alaihi, tidak ada dosa, itu bukan menerangkan hukum sa'i, tapi semata-mata untuk meniadakan rasa dosa tadi itu. Tidak apa-apa, bukan termasuk perkara jahiliyah, termasuk masih haji Islam. Begitu ya. Beliau mengatakan, wa amma aslu hukmi sa'i, ajar hukum asal sa'i, faqad tabayyana biqawli min sya'airillah, jelas dengan ayat Allah min sya'airillah, Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah, hukumnya bukan mubah, tapi termasuk rukun umrah, kalau cuma umrah atau rukun haji ketika dia berhaji. Maka dengan mengetahui asbab nuzul, kita bisa memahami ayat dengan sebenar-benarnya. Ini yang paling penting banget. Jadi, faedah asbab nuzul. Barakallahu'alaikum. So, ayat difahami dengan sebab turunnya, kapan turunnya, di mana turunnya, karena apa dia turun, bagaimana konteks turunnya, dan segala macamnya, difahami dengan itu semuanya. Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Ini empat faedah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Faedah yang lain. Faedah yang lain ialah taisirul hifzi, memudahkan kita untuk menghafal ayat. Untuk menghafal ayat. Wa tasyilil fahmi, memudahkan kita untuk memahami ayat. Wa tasbitil wahyi, untuk mengokohkan wahyu pada setiap akal-akal kita, apabila kita mengetahui sifat nuzulnya. Jadi kita membaca ayat lengkap, mengerti tentang asbab nuzulnya, itu lebih meresapi, meresapi hati kita. Baca ayat inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, lebih meresap, ngerti kita. Oh, ayat ini begini asbab nuzulnya. Gitu ya. Namanya membaca ayat pasal li'an, ayat li'an, kalau ngerti itu terkait dengan Hilal bin Umayyah, membaca ayat tentang kisah tiga orang tadi, lebih meresap, sehingga seharusnya lebih bisa untuk mentadaburi ayat-ayat Quran dengan mengetahui asbabun nuzul. Faedah yang lain ialah ma'rifatu marahil tashri' untuk mengetahui tahapan-tahapan pensyariatan. Ini pelajaran penting. Mengetahui tahapan-tahapan pensyariatan. Yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mensyariatkan sesuatu sekaligus. Tapi bertahap. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Tahapan-tahapan. Contohnya ialah seperti ayatul qital. Ayat tentang perang. Sebelumnya tidak boleh. Yang kedua diizinkan kalau diserang. Namanya jihad difa. Jihad bertahan. Serang baru menyerang. Kalau tidak pasif. Baru setelah itu diperintahkan untuk memerangi musyrikin secara umum. Namanya jihad tolak atau jihad hujum. Jihad langsung menyerang. Tahapan-tahapannya. Yang utama tidak boleh, yang kedua boleh kalau diserang, yang ketiga boleh semuanya. Itu diketahui dari mana? Asbabun nuzul. Contoh yang lain seperti marhalah pengharaman khamr. Iya. Dulu khamr boleh. Setelah itu dikatakan banyak mudharatnya, ada manfaatnya, banyak mudharatnya. Qul fihima ismun kathirun wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Setelah itu diharamkan pada waktu-waktu tertentu. Itu ketika salat. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Setelah itu turun ayat yang mengharamkan khamr sekaligus. Itu bertahap. Jadi tidak langsung haram itu tidak bertahap. Ini diketahui dari mana? Dari asbabun nuzul. Sekaligus sebagai pelajaran. Ketika menyampaikan agama Islam, itu harus bertahap. Pelan-pelan, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Sampai orang itu mantap pemahaman. Sekaligus darah pelajaran bagi para da'i. Ketika menyampaikan sesuatu ilmu, disampaikan yang ringan, yang berat. Bertahap. Jadi tidak gelondongan langsung diorkap, ditumpuk, bergan sama seunya. Bingung. Tapi harus dengan pelan-pelan. Dikit. Juga ketika orang belajar ilmu agama. Belajar agama juga harus pelan-pelan. Tapak. Tahap demi tahap. Gitu ya. Tidak langsung dalam semalam. Juga semua bidang ilmu dipelajari. Itu namanya tadarruj. Tahapan ketelap ketika telah berilmi. Tadarruj berdakwah. Tahapan ketika berdakwah. Bila. Itu diambil dari mana? Dari ilmu tentang asbabun nuzul. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah yang lain dan cukup banyak. Tapi faedah-faedah yang disebutkan para ulama terkait dengan ilmu usul fikih. Jangan sampaikan lah nanti itu bingung aja. Terkait dengan ilmu usul fikih. Nanti kalau disampaikan bingung aja. Masyaallah. Lanjut, ada yang lain? Ganti dulu, Pak. Baik, lanjut. Masalah yang lain sebelum kita meneruskan bacaannya, Pak, ada keterangan sulit. Ada beberapa permasalahan terkait dengan asbabun nuzul. mudah-mudahan paham, mudah-mudahan antum semua memahaminya dengan baik. Baik. Di antara masalah yang diangkat oleh para ulama tentang asbabun nuzul ialah ta'addudun nazil wassabab wahid. Ayat yang turun itu banyak, tapi sabab nuzulnya cuma satu. Yeay. Yang turun itu banyak, tapi sababnya itu cuma satu. Ini ilmu. Jadi terkadang turun beberapa ayat, tetapi sabab nuzulnya cuma satu. Ini dua macam. Yang pertama, yang turun dua ayat. Turun dua ayat, tetapi sabab nuzulnya cuma satu. Seperti kisah Abu Thalib. Ketika dia mau wafat, cakap semaut. Ingat kisahnya lah. Ketika, siapa Abu Thalib? Pemainnya Rasul. Abu Thalib ini cakap semaut. Itu kan disatangi sama Rasul ya. Dia masuk Islam. Di sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abu Umayyah. Tokoh Quraisy. Rasul mengatakan, ya am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan perjuangkan membela kamu di hadapan Allah. Dua temannya mengatakan, hey Abu Thalib, apa kamu gak suka dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Terus diulang-ulang sampai pada akhirnya apa? Pada akhirnya Abu Thalib meninggal di atas agama nenek moyangnya, bapak moyangnya. Tentang kisah ini turun dua ayat sekaligus. Yang pertama turun ayat di Al-Qasas ayat yang ke-56 menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itu terkait dengan Abu Thalib. Kamu wahai Rasul, pamanmu sendiri kan memberi hidayah. Turun tentang Abu Thalib ini. Turun lagi ayat yang kedua. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasul sempat menyatakan, La astaghfirunna lak. Aku akan berupaya memintakan ampun untuk engkau, wahai pamanku. Malam unha'an, selama aku tidak dilarang. Ketika aku mengatakan demikian, turun ayat yang kedua. Dengan kasus dan kisah yang sama, betul juga. Di At-Taufah, ayat yang ke-113. Allah mengatakan, Maka malin nabiyyi walladhina amanu. Ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang yang beriman meminta ampun untuk musyrikin walaupun mereka kerabat sendiri setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahannam. Dilarang sama Allah. Para Rasul, maka Rasul tidak jadi mendoakan untuk Abu Thalib. Turun dua ayat, Al-Qasas dan At-Taubah. Untuk satu sebabnya, itu kisahnya Abu Thalib. Itu mungkin. Paham ya? Itu mungkin. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Disebutkan lagi ada para ulama. Contoh yang kedua, yaitu satu sebab dan turun padanya lebih dari dua ayat. Satu sebab, tapi turun padanya lebih dari dua ayat. di ayat yang turun lebih dari dua dengan kisah yang sama. Cuman ini riwayatnya cukup panjang ini. Untuk melihat saja Safat Nuzul Ali Imran 195, kemudian Safat Nuzul An-Nisa 32 dan Asbab Nuzul Al-Ahzab 35. Ali Imran 195, An-Nisa 32, Al-Ahzab 35. Ini tiga ayat turun sekaligus dengan satu sebab. Dengan satu sebab, yaitu pernyataan dan pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, kenapa Allah Tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan perihal wanita tentang masalah hijrah? Nah, turun tiga ayat dari Imran, An-Nisa dan Al-Ahzab sekaligus. Barakallahu fikum. Nah, ini yang turun banyak seperti cuma satu. Apa mungkin sebaliknya? Yang turun cuma satu, sebabnya banyak. Apa mungkin? Yang mungkin ya? Atau saya sebutkan sekarang? Atau ini ragu-ragu ke hati ini. Yang ini ada siap-siap serius ini. Wani apa orang ini terus nanti? Tadi kan yang turun banyak, satu, stop. Sekarang sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Nah ini cukup menjelimet di pembahasan ini. Apa enggak usah? Kalian ya, mudah-mudahan paham. Baik. Untuk masalah yang ini, ayat yang turun cuma satu, tapi asbabun nuzulnya banyak. Ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ini berkaitan dengan sirat kemarin itu, Pak. Keadaan yang pertama, sahabat yang satu mengungkapkan dengan bahasa nazalat fi kaza, ayat ini turun tentang ini. Salah seorang sahabatnya mengungkapkan dengan bahasa ayat ini turun tentang ini. Sahabat yang lain, yang kedua, juga mengungkapkan hal yang sama, tapi untuk sebab yang berbeda. Ada dua orang sahabat, misal Abu Hurairah, yang kedua siapa? Ibnu Umar. Sahabat Abu Hurairah menyatakan ayat ini turun tentang A. Ternyata Ibnu Umar mengatakan ayat ini turun tentang B. Ini ya, itu keadaan pertama. Diterangkan oleh para ulama, kalau demikian kondisinya, ada kemungkinan bukan asbab nuzul, tapi tafsir ayat. Paham ini? Ini keadaan pertama. Dimungkinkan ini bukan asbab nuzul, tapi tafsir ayat. Sehingga tidak bertentangan antara ucapannya Abu Hurairah dan ucapannya Ibnu Umar. Yang ini menafsirkan dengan A, yang kedua menafsirkan dengan B. Sehingga ayat ini memiliki dua penafsiran. Dianggap tafsir bukan sebagai asbab nuzul. Teori. Ya. Keadaan yang kedua, sahabat yang satu tegak jelas mengatakan, tegas mengatakan sabab nuzul ayat ini adalah begini. Dengan syarat yang sharihah, yang tegas. Paham ya? Sebab nuzul ayat ini adalah begini. Sahabat yang kedua mengatakan, ayat ini turun tentang A. Lain lagi. Ingat bahasanya ya. Dia mengatakan, ayat ini turun tentang A. Yang berbeda. Gimana cara menikapinya? Yang pertama tegas mengatakan sabab nuzul. Yang kedua dengan bahasa ayat ini turun tentang begini. Lain lagi. Kita mengatakan yang pertama sebagai sabab nuzul. Yang kedua sebagai tafsir. Pintar. Maksudnya sama. Tadi ngomong sabab ayat ini, sabab nuzul ayat ini ialah A. Itu kan bahasa tegas ya. Abu Sufa mengatakan ayat ini turun tentang sini. Berhubung Pak Adi bahasanya tegas, kita mengatakan Pak Adi ini menyebutkan asbab nuzul. Sementara Abu Sufa menafsirkan ayat. Nah, teman. Paham ya? Paham ya? Insya Allah. Keadaan yang ketiga. Yang terakhir. Keadaan yang terakhir. Masing-masingnya tegas menyebutkan sabab nuzul. Ya, betul. Ini Pak Adi terang-terang mengatakan sabab nuzul ayat ini A. Abu Zulfa juga begitu. Sabab nuzul ayat ini B. Beda. Sama-sama dengan bahasa yang tegas. Maka ini punya banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, riwayat salah satunya sahih, yang kedua dhaif. Yang dipakai yang sahih. Itu dicek riwayatnya. Riwayatnya Pak Adi atau yang betul? Yang sahih ini. Kok ternyata riwayatnya Pak Adi yang sahih, Abu Zulfa yang dhaif. Maka yang dipakai yang sahih. Yang sahih sebagai asbab nuzul, yang dhaif enggak dipakai. Nah, dhaif. Apa kemungkinan yang kedua? Sama-sama sahih. Riwayat pertama sahih, riwayat yang kedua sahih juga. Maka dengan cara dilihat apakah ada yang menguatkan salah satunya atau tidak. Namanya murajjihat, dicari penguat-penguat untuk salah satunya. Nanti yang diamalkan yang rajih. Soalnya yang rajih. Yang lebih kuat, sementara yang tidak ada penguatnya, tidak dipakai. Di antara penguatnya, ini lebih sahih daripada yang ini. Sedangkan ini bukan dalam Bukhari Muslim, ini bukan dalam Sunaja. Dalam bukannya, atau misalkan sahabat yang ini menyaksikan langsung kejadiannya, yang lain tidak, yang telah menyaksikan dikuatkan. Atau kemungkinan yang ketiga, sama-sama sahih. Yang ketiga, sama-sama sahih dan tidak ada penguat untuk salah satunya. Iya, sama. Sama-sama sahih. Seperti tidak ada penguat untuk salah satunya. Maka caranya, apakah bisa dikompromikan atau tidak? Namanya dijamak. Dikompromikan bisa atau tidak? Kalau bisa dikompromikan, selesai. Selesai. Nah ya, dengan cara kompromi tadi. Mungkin ada sebab ini, kemudian ada sebab yang berikutnya, ada sebab yang ketiga, seluruh itu ayat. Barang itu. Kemudian yang keempat, sama-sama sahih, tidak ada yang bisa dirojikan salah satunya, ia juga tidak mungkin dijamak. Yang mungkin dijamak, maka ada kemungkinan ayatnya itu turun berkali-kali. Ayatnya turun berkali-kali. Namanya ta'ajjudun nuzul. Turun untuk sebab yang ini, turun lagi untuk sebab yang ini, turun lagi untuk sebab yang ini. Kalau yang kemudian yang ketika tadi itu, asbabnya banyak, ayat dengan satu. Ini teori-teori yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan matar asbab nuzul. Ini dibahas cukup panjang dan lebar oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam bukunya beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan sebenarnya lagi pembahasan yang lain sangat banyak pembahasan tentang asbab nuzul. Ada pembahasan ayatnya turun duluan, sebabnya belakangan. Nah, umumnya kan sebabnya dulu baru ayatnya. Itu kan sama mereka, ayatnya dulu sebabnya belakangan. Itu juga ada. Para hukum ayatnya turun berkali-kali juga dibahas. Ini semuanya pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama terkait dengan asbabun nuzul. Itu perinciannya disebutkan dalam buku-buku khusus yang membahas tentang Ulumul Quran atau tentang asbabun nuzul. Nah, ringkasnya terkait dengan qawaid asbabun nuzul. Betul-betul sangat diperlukan untuk memahami tentang makna ayat. Adapun pembahasan berikutnya ini nanti saja. Ini pembahasan cukup panjang ini. Ini termasuk pembahasan usul fiqih yang berikutnya. Ada ayat lafadznya umum, tetapi sebabnya khusus. Bagaimana ini? Apakah ayatnya dipahami secara khusus, apakah dipahami secara umum? Nanti nanti. Ini pembahasan panjang tentang masalah usul fiqih juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa mulai flu-flu ini, bisa mulai bahaya. Yang sama persis.